Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Salasatul Usul Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Lakin qabla dzalik ana usyawirukum. Ana musyawarah sama antum sekarang. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, An-nisa syaqaiqur rijal. An-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu saudari kandungnya laki-laki dalam permasalahan agama, itu hukum asalnya sama. Maka hal ini pun berlaku juga terhadap kebutuhan mereka, nisa, para perempuan, terhadap ahli ilm. Wa halaqatul ilm. Sementara yang sampai informasi kepada anak kepada anak terkhusus di Karawang Barat, kurang adanya halaqah untuk akhwat ummahat dan akhwat, kecuali di Masjid Al-Furqan. Seperti itu kira-kira. Hah? Ya. Nah. Insya Allah kita masih berusaha mencari jadwal dan waktu yang pas. Tetapi yang ada ini memungkinkan nggak kira-kira kalau diberi tempat juga untuk akhwat dan umat? Nah. Mungkin kan enggak kira-kira. Atas atau di dalam situ atau di atas misalnya. Karena materi-materi yang Ustaz Abbas dan Ana sampaikan ini juga kita berharap sampai juga kepada para akhwat dan ummat. Seperti itu. Gimana kira-kira? Bisa ya? Dikondisikan, nah, seperti itu. Atau ada usulan apa? Terserah teknis apa namanya, antum yang lebih tahu. Yang pasti anda berharap mudah-mudahan akhwat atau ummahat juga bisa ikut dalam halaqah-halaqah ini, ta'lim-ta'lim ini, mendengarkan durus seperti itu, nasa'ih. Nah, kalam para ulama, ayat dan hadis. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Ustaz Abbas bisa terrealisasi ini. Nah, selain mereka butuh, juga ini sebagai iqamatul hujjah. Artinya kita sudah berusaha memfasilitasi. Seperti itu. Nah, gimana Abu Salim? Menurut antum? Jangan di sini. Hah? Fitnah. Nah. Ya itu Al-Furqan itu aja. Nggak, suara kan saya dengar. Mana ini ada koordinasi tak koordinator taklim ini? Abu Faras ada? Akh Salman? Abu Faris ada? Biasanya Abu Faris sembunyi di sini. Ada? Mana Abu Faris? Nah. Ini kayaknya memang harus segera dianu Abu Faris. Segera di ini ya, hari Ahad besok sayang kalau tapi hari Ahad sendiri ya. Untuk akhwat sendiri ya. Nah, tapi pertemuan-pertemuan berikutnya sayang kalau mereka tidak mendengar. Kalau memang kondisinya benar seperti itu dan memang belum tertangani, kalau memang benar, gak usah hadir. Daripada datang cuma apa? Gak dengar taklim, membuat keributan, mengganggu. Nah, kalau memang benar kondisinya seperti itu, gak usah hadir dulu. Sampai dibenahi, bagus, baru setelah itu bismillah. Nah, itu tapi kan ana rasa itu tadi apa halakoh ilmu yang ada bagi mereka. Wah, pada hakikatnya An-Nisa lebih butuh. Lesh, lima, kenapa? Karena hum atau hunna apa? Nisful din wa nisful akal. Setengah agamanya, setengah akalnya. Sehingga lebih butuh untuk diisi imannya, ketakwaannya. Nah. Baik, ini fadl, antum semua, terkhusus para pengurus dan koordinator, untuk segera mencarikan solusinya, seperti itu. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadakallah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha bal jami'an nas wal jin. Faham tak ya ikhwan? Di sini mu'alif mendoakan, i'lam, ketahuilah. Arsyadakallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi engkau petunjuk. Ar-rusht, itu diddul ghay. Lawan dari al-ghay. Nah. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Nah. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini ar-rusyd. Itu apa? Hidayah atau petunjuk. Lawannya adalah al-ghay. Al-ghay bimakna kurang lebih adalah bimakna ad-dalal. Kesesatan. Sehingga di sini mudah-mudahan ketahuilah. Wahai para talibul ilm, wahai para pembaca. Arsyadakallah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada engkau yang tadi. Lita'atihi, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan bagaimana uslub dari al-imam, mu'alif di sini. Uslub yang penuh dengan bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang luar biasa. Rahmah, bahasa talatuf. Ini kan doa dari mu'alif. Betapa sayangnya mu'alif kepada kaum muslimin, para pembaca dan yang lainnya. Di sini kita mengetahui bahwa mu'alif di sini Syekh Muhammad Al-Imam atau Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala adalah seorang alim Rabbani, alim kabir, mujaddid. Bukan sebagaimana disangka oleh sebagian orang, ini orang yang keras, ini orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin dan yang lainnya. Nah, tidak. Beliau alhamdulillah terbimbing di atas ilmu. Seperti itu. Apabila kita melihat karya-karya beliau menunjukkan betapa istimbat yang ada pada beliau, dakik, betul-betul luar biasa. Annal hanifiyyata milata Ibrahim. Al-hanifiyyah, asal katanya dari kata al-hanaf, yaitu artinya al-mail. Seperti ini. Nah, ini asal kata dari al-hanaf. Ini mail. Ya. Kecenderungan, kecondongan. Kemiringan. Seperti itu. Makanya, antum tahu, seseorang yang kakinya itu, telapak kakinya, cekung ke dalamnya itu betul-betul dalam gitu ya. Nah, itu disebut dengan ahnaf. karena ada kemiringan dalam kakinya. Ini dari sisi lugah. Nah, dari sisi istilah al-hanifiyah atau al-hanif itu al-mail amma nuya anhu ila ma yajibu alaih. Al-mail kecenderungan dari atau berpaling dari apa-apa yang terlarang Allah larang dari kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya untuk kemudian dia berpaling menuju ketaatan, menuju apa-apa yang Allah wajibkan, Allah perintahkan. Nah, ini al-hanifiyah. Di sini disebutkan millat Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena sungguhnya memang Ibrahim alaihi salam walaupun dia bukan termasuk seorang nabi yang atau seorang rasul yang memiliki pengikut yang banyak, tidak seperti umat Musa atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau memang betul-betul seorang yang hanif. Nah, yang dengannya akhirnya memunculkan sekian banyak keturunan yang barakah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Ibrahim berdoa kepada Rabb. Ya Rabb, jauhkan aku dan keturunan-keturunanku untuk kemudian menyembah al-asnam. Nah, banyak. Ibrahim memiliki putra-putra ada berapa? Pak Amir, Ibrahim putra-putranya ada 9. Siapa aja itu Pak Amir? Ada berapa Ibrahim? Putra-putranya? Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ada berapa putranya? Abu Zaki? Ada 2. 2 Pak Amir. Kebanyakan 9. Hah? Ismail dan Ishak. Seperti itu. Antum ketahui Ishak menelurkan atau memunculkan generasi banyak dari kalangan Nabi. Ismail walaupun tidak banyak, tetapi muncul dari generasinya seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya, yaitu Muhammad ibnu Abdullah. Barokah. Nah, kalau kita perhatikan, pada hakikatnya kebarokahan ini bukan semata-mata pribadi Ibrahim begitu saja. Ini barokah dari ketika seorang berpegang teguh dengan agama. Barokah dari ketika seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan barokah. Kita bisa saksikan bagaimana para rasul yang lainnya atau para sahabat dan para ulama yang lainnya. Tentu at-taufik biadillah. Taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mengetahui bagaimana peran kita sebagai orang tua dan yang ke bawah memiliki peran dalam menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Seperti itu. Dan ini tugas kita kaum muslimin untuk semaksimal mungkin kita memakmurkan bumi Allah ini, memenuhi bumi Allah ini dengan keturunan-keturunan yang salihah. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika ditanya oleh seorang yang khawatir, merasa lelah, merasa capek dengan ketika sudah memiliki beberapa anak. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini sekarang bumi Allah ini kalau tidak diisi, tidak dipenuhi dengan zuriyah salihah, dengan keturunan ahli sunnah, akan diisi dengan keturunan siapa? Kan seperti itu. Maka ahli sunnah jangan ragu-ragu untuk memperbanyak keturunan. Tapi berat, capek, resiko. Nah, mau tenang, mau istirahat nanti di jannah. Sekarang, di dunia, harus seperti itu. Inna mukatsirun bikumul umam, di riwayat yang lain, bikumul anbiya yaumul qiyamah. Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan tazawwaju al-walud wal-wadud. Nikahilah perempuan-perempuan yang al-walud, yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Perempuan yang subur. Wal-wadud, perempuan yang penuh dengan rahmah, dengan mawaddah. Kata Rasulullah SAW, fa'inni mukasirun. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya bilangan umatku di hadapan para umat. Riwayat yang lain dikatakan di hadapan para nabi. Bikumul umam yaumal kiamat, nanti di hari kiamat. Seperti itu. Karena tadi itu ya, man. Kalau enggak kita ahlu sunnah yang berbanyak keturunan yang salihah, maka akan diisi oleh siapa? Kufar, fusaq, mubtadi'un. Ini. Seperti itu. Nah. Ini Ibrahim juga. Ya karena Allah. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari generasinya menelurkan sekian banyak. Nah. Termasuk dari diantara cara memperbanyak keturunan adalah. Dengan ta'addudun nisa. Nah, walaupun ada syarat-syaratnya, ada. Tetapi memperbanyak istri, ini pun juga sangat dianjurkan. Seperti itu. Mudah-mudahan diberi taufik untuk bisa beristri lebih dari dua. Karena kalau dua itu, ya, antum sudah tahu ya, risalahnya Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin itu serius katanya. Ah, ini serius ngomong seperti ini. Nikah satu dengan perempuan, terus nikah lagi. Ini bikin cemburu. Biar gak cemburu, nikah tiga atau empat langsung. Seperti itu. Antum sudah tahu ya, nasihat ini. Sebagian antum mungkin sudah membaca ya. Nah, itu trik bagaimana agar proses ta'addun nisa ini bisa terkurangi, terminimalisir ketegangan di antara istri-istri ini. Taib. Apa itu Hanifiyah? Agamanya Ibrahim. Anta'budallaha wahdahu mukhlisallahuddin. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya semata dengan mengikhlaskan lillah bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama ini. Wabidhalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kata al-muallif di sini, dalam rangka itulah, dalam rangka ibadah, dalam rangka tauhid, Allah memerintahkan seluruh manusia. Dan Allah menciptakan seluruh manusia dalam rangka itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala dalam syarahnya. Bahkan, bukan hanya manusia yang diperintahkan, tapi jin. Karena, ini mu'alif setelah itu membawakan ayat apa? Dalilnya, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa Allah, kalau kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, maka yang lebih tepat, ibaratnya adalah, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Seperti itu. وَخَلَقَهُمْ لَهَا Nah. Kalau disebutkan yang mu'alif di sini, yang dengan itulah, maka Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka semuanya. Maka ibaratnya tepat, karena dasar itulah Allah memerintahkan seluruh jin dan manusia. Gitu. Ya, kenapa? Ya karena ayatnya berbunyi seperti itu. Dan memang wakilnya seperti itu. Yang diperintahkan, yang mendapatkan taklif, mukallaf, itu bukan hanya manusia. Tapi juga apa? Siapa? Jin. Nah. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Arti dari ya'budun untuk mereka beribadah ay yuwahhidun. Yaitu mentauhidkan. Wa adamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan apa-apa atau perkara terbesar yang Allah perintahkan dengannya adalah at-tauhid. Wa huwa ifradullahu bil ibadah. Ini arti atau definisi dari tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahu bil ibadah atau ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat sama. Mengesakan Allah. Ifradullah bima yakhtassu bihi min asma'ihi wa sifatihi. Nah, mengesakan Allah dalam perkara yang memang Allah dikhususkan dari permasalahan asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini tauhid asma wa sifat. Ketika kita menetapkan karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran atau Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwa Allah memiliki sifat marah. Maka kita mengesakan Allah bahwa Allah memiliki sifat marah ini. Bagaimana? Bahwa marahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersendirian. Ya, keesaannya itu bersendirian dari sisi hakikatnya dan kaifiahnya. Kemarahan Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan ketinggian serta kemuliaannya. Walaupun manusia juga memiliki sifat marah. Tetapi sifat marahnya manusia sesuai dengan kerendahan, kehinaan, kekurangan yang ada pada manusia. Ini contoh dari kita bertauhid dalam permaan asma wa sifat. Seperti itu. Wa'adhu ma'naha anhu asyirk. Dan perkara atau larangan terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Wahuwa da'watu ghairihi ma'ahu. Waddalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Kesyirikan itu apa? Dakwah berdoa kepada selain Allah dan juga berdoa kepada Allah. Tapi disebut oleh Syekh Muhammad Amal Jami, ibarat yang lebih tepat, kesyirikan itu kita mengetahui ad-du'a, dakwah, doa, itu bagian dari ibadah. Ya, sehingga kalau seandainya ibaratnya adalah wahwa ibadatu ghairihi ma'ahu, ini lebih tepat. Karena mencakup seluruh jenis kesyirikan. Doa bagian dari ibadah yang apabila dipalingkan kepada selain Allah, syirik. Tapi kan ibadah bukan hanya itu. Kesyirikan bukan hanya ketika seseorang doa kepada selain Allah. Tetapi juga apa misalnya? Takut kepada selain Allah. Cinta kepada selain Allah. Cinta ibadah ya. Nah, sholat, puasa, zakat, seluruh ibadah. Nah, sehingga disebut oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami, kalau seandainya ibaratnya adalah apa itu syirik? Wahuwa ibadatu ghairihi ma'ahu. Ini lebih tepat. Nah, itu alasan pertama. Yang berikutnya, karena coba antum lihat dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa artinya Abu Salim? Apa? Dan beribadahlah. Dan jangan menyekutukan. Bahasanya dengan dan jangan menyekutukan atau jangan berbuat syirik. Ya. Nah. Bukan dengan memakai doa, tapi dengan kesyirikan. Ketika disampaikan kesyirikan berarti umum. Seperti itu. Faham tum ya ikhwan? Nah. Faidha kila laka mal usulu thalathatu allati yajibu al insan ma'rifatuha. Ini sekarang mulai masuk kepada poin dari maksud ditulis risalah ini. Apabila dikatakan kepada engkau, apa tiga pokok usuluddin, tiga pokok perkara agama ini yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya. Fakul, maka katakan ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul abdi rabbahu. Pengetahuan hamba kepada Rabbnya. Ini yang pertama. Tak kenal maka tak sayang. Ini suatu ibarat yang tidak terlalu salah. Nah, buktinya. Adakah manusia seluruhnya entah dia pendusta ataupun jujur, tapi hatinya, adakah orang yang mengingkari keberadaan Rob? Hah? Coba tanya kepada orang-orang fusak ini sekarang, para pezina atau yang lainnya, yang gak sholat, yang suka minum khamer apa seperti itu, ditanya, Bapak tahu Allah itu maha besar, maha memiliki siksaan yang keras, iya. Bapak tahu bahwa Allah itu maha melihat, iya. Bapak cinta kepada Allah. Adakah orang muslim, walaupun dia pezina, pemabuk, pejudi, dan yang lainnya, mengatakan, saya tidak cinta Allah? Ada. Iya kan? Nah, tapi kenapa kok masih terjadi seperti itu? Paham mereka. Mereka ada ilmu tentang Allah. Tapi tadi. Makanya di sini, ma'rifatul abdi robbahu itu, bukan hanya sekedar tahu. Semakin seseorang itu berilmu, itulah yang dimaksud kemudian oleh Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kenapa memakai ibad ulama? Orang-orang yang berilmu, ahlul ilm. Nah, ketika orang semakin berilmu. Ilmu itu tentang apa sih? Yang pertama ya tentang ini tadi. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman au mi'ata ismin illa wahid. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa, kalau dalam letterlex-nya, man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya atau menghafalnya, masuk jannah. Sebenarnya para ulama bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar tahu. Tapi coba, ketika kita mengetahui Allah itu as-sami', maha mendengar. Dari situ, kemudian pendengaran Allah ini yang bagaimana? Nah, kita berhati-hati untuk berucap. Nah, ketika kita mengetahui bahwa sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, inna rahmati sabakat ghadabi, sesungguhnya rahmatku ini akan mengalahkan marahku. Tahu kita bahwa kita tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ketika Allah, kita mengetahui Allah itu basir dan dihayati serta diresapi, maha melihat. Maka kita malu. Kemudian kita mampu untuk memahami. Ketika ada orang lain, kita malu untuk berbuat seperti ini. Ketika ada atasan kita malu untuk berbuat seperti ini. Ini ada yang lebih. Nah, ini. Karena terkadang ilmu itu butuh untuk terus dimurajaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa imata au kutilang qalabtum ala aqabikum?" Di dalam Muhammad itu kecuali hanya seorang Rasul. Telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati, meninggal, atau terbunuh, kalian mau berbalik, murtad, riddah? Umar tersungkur jatuh. Sebelumnya Umar dengan ijtihadnya mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, fa'adribu unukuh, aku akan potong atau penggal lehernya. Nah, datang Abu Bakar Siddiq. Kemudian masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium keningnya, berderai, matanya keluar. Umar masih seperti ini, Abu Bakar kemudian berpidato. Menyampaikan hal ini ketika Umar mendengar. Padahal Umar itu sudah hafal Al-Qur'an ketika itu. Tahu ayat ini pula. Sebenarnya dikatakan seolah-olah aku baru mendengar ayat ini. Nah, ini agama. Sehingga ma'rifah itu penting, kita terus banyak belajar. Fa idza qila laka man rabbuk, apabila dikatakan kepada engkau, siapa rabb engkau? Faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Maka katakan, apabila ditanyakan, siapa rabbmu? Maka katakan, sesungguhnya Rabbku adalah Allah yang mentarbiah diriku dan mentarbiah seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Itu mana Rob? Tarbiyah berarti mencakup al-khalaq. Penciptaan, tadbir. Pengaturan, ar-rizq. Memberi rezek ini bagian dari makna rububiyah, Rob. Seperti itu. Ya. Ada sebuah poin dalam permasalahan ini yang sebagian orang awam keliru dalam melafatkan atau salah memahami. Entah di sini ada, tetapi di negeri-negeri Arab ini masih banyak terjadi. Ketika berkaitan dengan Rob, mengatakan wa Rabbil Quran ketika bersumpah. Wa Rabbil Quran. Ini hati-hati ya. Ini ucapan sangat bahaya. Nah, ini mengandung kekufuran. Demi Rabbnya Al-Quran. Abu Sarah, kira-kira apa kesalahannya? Afwan, Abu... Siapa? Nah, Fadl. Abu Sumayyah, nah. Nah, Al-Quran itu bukan makhluk. Sehingga kalau bukan makhluk, kalamullah artinya berarti, maksudnya gimana kesalahannya ini? Al-Quran ada, betul, Al-Quran makhluk berarti ada penciptanya. Iya kan? Ada Al-Khaliq, ada yang menciptakan. Berarti Al-Quran itu yang diciptakan, makhluk. Sementara Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu sifat min sifatillah, kalamullah. Nah, enggak boleh kita mengatakan wa rabbil Quran, demi Tuhan Al-Quran. Ini keliru besar. Nah, berarti otomatis kita boleh mengatakan wal-Quran. Demi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sifat min sifatillah. Bersumpah itu kan boleh dengan nama-nama Allah, boleh dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi izzatika, demi kemuliaan Engkau ya Rabb. Izzah itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Seperti itu. Fahimtum ya ikhwan? Wa huwa ma'budi, laisa li ma'budun siwahu, wad dalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Wa huwa ma'budi. Ar-Rab berarti dia sembahanku. Dan tidak ada laisa li ma'budun siwahu. Dan aku tidak memiliki sembahan selainnya. Makanya kita dalam Al-Fatihah itu ibaratnya iyyaka nasta'i'a. Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Iyakanya didahulukan. Ini sebetulnya aslinya itu na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepada Engkau ya Rabb. Na'buduka, ini aslinya. Tetapi kanya ini dibalik, dipindah ke depan. Ini dalam bahasa Arab ada maksud. Balagh ini termasuk dari balagh Quran, bagaimana fasahnya Quran dalam membuat ibah atau ada ibarat-ibarat yang luar biasa dari sisi bahasa Arab. Ketika kita mengatakan na'buduka, itu tidak ada kepastian bahwa kita pasti beribadah hanya kepada Allah. Enggak ada kepastian. Na'buduka bisa juga na'budu ghairaka. Ketika kita katakan na'budu ya Rabb, kami beribadah kepada Engkau ya Rabb. Ini masih ada kemungkinan beribadah juga yang lainnya. Tapi ketika dibalik ka-nya ini, engkau-nya ini dipindah ke depan, sudah. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Kami beribadah. Berarti dinafikan ibadah-ibadah yang lainnya ini. Laisa li ma'budun siwahu. Dan aku tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalil bahwa Allah itu adalah Rabb semesta alam, yaitu dalam surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Wa kullu ma siwallahi alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Maka setiap yang selain Allah itu alam, berarti makhluk. Seluruh segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Yang perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud selain Allah itu adalah makhluk, berarti Allah itu adalah sang Khalik, sang pencipta, adalah Allah Rabb kita yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang baik. Allah itu Rabbuna, ya, al-mausuf yang disifati dengan sifat banyak, al-izza, wal-rahmah, wal-kibriya, wa-wa-wa yang lainnya. Ini Rabb kita. Nah, sehingga sifat-sifat tadi itu tidak kemudian dikatakan makhluk atau di luar Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memiliki Rabb yang sifatnya ini. Sehingga sifat-sifat itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini ya? Kita Rabb kita ini yang aziz, maha kuasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim memiliki sifat rahmah. Memiliki sifat Al-Khalaq, mencipta. Memiliki sifat Ar-Rizq, memberi rezeki. Memiliki sifat As-Samadiyah. Ini Rabb kita yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Sehingga sifat-sifat ini tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan, katanya selain Allah itu makhluk. Lah Al-Quran. Nah, ini pemahaman yang sempit. Al-Quran itu kalamullah. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagian dari sifat-sifat Allah yang Allah disifati dengannya. Bukan Allah itu adalah semata-mata zat yang tidak memiliki sifat, bukan. Seperti itu. Fahamkan ya ikhwan permasalahan ini, sehingga disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin. Di antara bentuk kesyirikan yang tanpa kita sadari, ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya. Antum bedakan antara panggilan dengan sumpah. Kita memanggil ya izzatallah atau ya rahmatallah. Ini hati-hati keliru. Kenapa kok yang dipanggil sifatnya? Kita tuh memanggil nama-namanya. Wa ilahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka panggillah dengan nama-nama tersebut. Kita memanggil Allah itu bukan dengan sifat-sifatnya. Disebutlah Syekhul Utsaimin, karena ketika kita memanggil sifat ini, ya izzatallah, seolah-olah sifat ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini bukan namanya Allah yang kemudian Allah dipanggil dengan nama-nama tersebut, tidak. Karena sifat ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kemudian kita memanggil ya izzatallah, ya wahai kemuliaan Allah. Yang kita panggil kemuliaannya, bukan Allahnya ya, kemuliaannya misalnya. Atau wahai rahmat Allah. Ini keliru. Nah. Faham tuh ya ikhwan? Nah. Taib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa ya, tugas kita bersama tadi itu memikirkan bagaimana mereka, saudari-saudari kita ini bisa ikut dalam halakoh-halakoh ini. Barakallahu fikum.